Mitra Bisnis Survei dari Transparency International Indonesia menyebutkan, indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun ini ternyata sama sekali tidak membaik, bahkan stagnan di level 2,8 atau sama dengan indeks persepsi korupsi pada tahun lalu. Di sisi lain, beberapa pendapat mengatakan stagnannya indeks persepsi korupsi di Indonesia dipicu oleh adanya upaya pelemahan yang sistematis terhadap institusi pemberantasan korupsi. Seperti apakah pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat fenomena ini? Segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa benar indeks persepsi korupsi kita stagnan lantaran adanya pelemahan terhadap institusi seperti KPK? Kalau saya sih, sekarang apa sih lembaga-lembaga pemberantas korupsi itu? Kan ada kejaksaan yang secara tradisional, konvensional, dan formal kan kejaksaan, polisi, sama aja semua kan. Nah sekarang ada KPK. Saya nggak percaya KPK bersih. Kenapa Bapak tak percaya KPK bersih, Pak Her? Sudah banyak kasus kan, penyidiknya juga terlibat korupsi, pemerasan, segala macam. Dan kuncinya bukan di KPK-nya. Sekarang bandingkan begini. Saya ini berdarah-darah mengabdi Republik jadi PNS 30 tahun. Gaji 4,5 juta. Tiba-tiba, ini kasus beneran, ini ada teman misalnya kan. Ya. Diperiksa, dilaporkan, yang belum tentu kan benar juga. Bisa benar, bisa tidak kan gitu. Diperiksa KPK, auditor KPK itu kan puluhan juta gajinya kan. Anak-anak yang baru mengabdi Republik 2 tahun, 5 tahun mungkin, udah merasa paling hebat, gajinya 30 juta, 40 juta. Memeriksa orang-orang seperti saya yang sudah 30 tahun berdarah-darah mengabdi di Republik dengan gaji di bawah standar gitu, standar kelaikan hidup. Nah, kalau saya berkomentar begini kan dibilang melemahkan institusi pemberantasan korupsi kan gitu. Jadi kalau menurut saya udahlah. Selama persoalan-persoalan sistem di hulu belum diselesaikan, jangan mimpi itu bisa lembaga pencegahan korupsi sehebat apapun. Saya nggak percaya itu yang di KPK itu malaikat semua juga, nggak ada itu. Coba aja cek track record-nya semua gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.